الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang pada pertemuan yang lalu kita telah membahas ayat yang ke-64 dan ayat yang ke-65 dan ke-66 yaitu firman Allah Subhanahu wa taala banillaha fa'bud wa kum minasy syakirin wa laqad uhiya ilayka wa ila alladziina min qablika la in asrafta la yasrafanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin banillaha fa'bud wa kum minasy syakirin yaitu ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman sungguh telah diwahyukan kepadamu dan juga kepada orang-orang sebelummu Nabi-Nabi sebelummu. La in asrakta la yasrafanna 'amaluka. Jika seandainya engkau melakukan kesyirikan maka akan sirna semua amal perbuatanmu. Wa la takunanna minal khasirin. Dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Balillaha fa'bud wa kun minasy syakirin. Karena itu hendaklah Allah semata yang engkau ibadahi dan jadilah termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu pada ayat yang ke-67 yaitu firman Allah Subhanahu wa taala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdathuhu yawmal qiyamah was samawati marfu'atun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala 'amma yushrikun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 67. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi dan mereka tidaklah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Mereka tidaklah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya Allah diagungkan. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala wal ardu jami'an qabdathuhu yaumil qiyamah. Padahal al ardu jami'an bumi dan seluruhnya apa yang ada di dalamnya jami'an qabdathuhu yaumil qiyamah di hari kiamat semuanya berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala was samawati mafiyatun bi yaminihi dan langit pada hari kiamat akan digulung dengan tangan-tangan Allah Subhanahu wa taala subhanahu wa taala amma yusyrikun maha suci Allah dan maha tinggi Allah Subhanahu wa taala atas kesyirikan yang telah mereka lakukan. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat yang mulia ini, "Wa ma qadarullah haqqa qadrihi." dan tidaklah mereka mengagungkan Allah SWT sebagaimana sebagaimana mestinya, yaitu orang-orang musyrikin, orang-orang yang melakukan kesyirikan pada Allah SWT tidaklah mengagungkan Allah SWT sebagaimana mestinya, tidaklah mengagungkan Allah SWT sebagaimana mestinya, sebagaimana mestinya. Kenapa? Karena mereka menyamakan, ya, orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah SWT menyamakan Allah SWT dengan makhluk. Jadi mereka tidak mengagungkan Allah. Kenapa dikatakan mereka tidak mengagungkan Allah? Dikarenakan mereka menyamakan antara makhluk dengan Allah Rabbul Alamin. Menyamakan antara makhluk dengan Allah Rabbul Alamin. Bahkan orang-orang yang melakukan kesyirikan bukan hanya sekedar tidak mengagungkan Allah, akan tapi melecehkan Allah. Akan tapi menghinakan Allah, melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hal itu bisa terjadi? Dikarenakan mereka menyamakan antara makhluk yang penuh dengan kelemahan dengan Khalik yang sempurna dari segala sisinya, Subhanahu wa taala. Maka bukan sekedar tidak mengagungkan, akan tapi melecehkan Allah Rabbul Alamin. Bagaimana bisa disamakan Rabb yang memiliki kesempurnaan dalam sifatnya, dalam zatnya, dan dalam segalanya dengan kesembahan-kesembahan yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 73. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas, duriba lakum matalun fastami'u lah." Wahai manusia, akan diberikan perumpamaan kepada kalian, maka dengarkanlah oleh kalian, perhatikanlah oleh kalian. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubabahum walau istama'u lah. Sesungguhnya orang-orang yang kalian ibadat selain Allah SWT itu tidak akan pernah bisa menciptakan seekor lalat. Tidak akan pernah bisa menciptakan seekor lalat, kata Allah SWT. La yakhluqu dzubabahum, tidak akan pernah bisa menciptakan lalat, kata Allah SWT. Walau istama'u lah, walaupun mereka itu berkumpul semua Tuhan-Tuhan, semua patung-patung yang diibadat selain Allah Rabbul Alamin di dunia ini bersatu berkumpul untuk menciptakan suatu lalat, Allah katakan la yakhluqu dzubabah. Mereka sama sekali tidak akan pernah bisa menciptakan lalat. Walau istama'u lah. Bahkan wa in yaslubhum dzubabu la yastanqiduna min. Bahkan jika seandainya ada seekor lalat yang hinggap di salah satu di antara sembahan-sembahan tersebut, yang itu hanya sebongkah batu, yang itu hanya sebongkah batu, maka ia tidak bisa mengusir, mengusirnya. Ba'ufat talib wal makhluk. Lemahlah orang yang meminta dan lemahlah sesuatu yang diminta oleh mereka. Maksudnya yang mengibadati patung-patung tersebut adalah orang-orang yang lemah. Begitu juga patung tersebut adalah sesuatu yang lemah. Jadi mereka samakan Allah dengan ini. Maka dikatakan dalam ayat yang mulia ini, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan semestinya. Ya, masa Allah SWT disamakan dengan batu. Mungkin kalau seandainya kita saja sebagai seorang makhluk disamakan dengan sesuatu yang lebih rendah daripada kita, mungkin itu satu pelecehan. Atau mungkin dalam salah satu di antara bentuk ujian, misalnya dikatakan bahwasanya engkau lebih pintar daripada anak TK. Engkau lebih pintar daripada anak TK. Ini ujian atau hinaan? Hina, ini hinaan kaum muslimin. Jadi Allah Rabbul Alamin disamakan dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna dan segala sesuatunya disamakan dengan makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat yang mulia ini, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, ai ma atamuhu haqqa ta'dhimihi. Mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang yang melakukan kesyirikan tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka setelahnya Allah SWT menyebutkan bahwasanya dia adalah zat yang selayaknya diagungkan. Coba perhatikan apa yang Allah katakan dalam ayat yang mulia ini. Yang selayaknya seorang itu mengagungkan Allah. Allah katakan tentang keagungan dan keperkasaan Allah, kebesaran Allah. Allah mengatakan wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah. Padahal bumi semuanya dan segala apa yang ada di dunia di hari kiamat kelak berada di dalam genggaman Allah Rabbul Alamin. Wassamawati maftiyatun biyaminihi, dan langit-langit pada hari kiamat digulung dengan tangan kanan Allah SWT. Lihat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi zat yang seperti ini sifatnya, zat yang seperti ini keterangannya, yang di genggamannya bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya, dan dia pula yang akan pada hari kiamat nanti akan menggulung langit maka zat seperti ini adalah zat yang hendaknya diagungkan. Banyak hadis yang bercerita tentang apa yang telah disebutkan Allah SWT dalam ayat ini. Di antaranya apa yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Apa yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Ja'a hablun min al-yahudi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari datang alim ulama dari kalangan Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Muhammad, ia mengatakan ya Muhammad, innallaha yumsiku samawati yauma qiyamati ala isba. Ya Muhammad sesungguhnya kami mendapati di dalam kitab suci kami itu Taurat bahwasanya Allah pada hari kiamat akan memegang langit dengan jarinya. Kemudian Allah SWT pada hari kiamat akan memegang gunung dan juga pepohonan dan juga air dan semua makhluk dengan satu jarinya. Ya. Kemudian Allah SWT akan yahujuhun. Allah Subhanahu wa taala akan menggoyangkan di tangannya Subhanahu wa taala apa yang telah dipegangnya dengan jarinya tersebut. Kemudian Allah SWT mengatakan Anal Maliku, aku adalah raja. Jadi Allah SWT memegang semuanya dengan tangan kanannya, dengan jari jemarinya Subhanahu wa taala. Kemudian Allah SWT mengatakan aku adalah raja. Maka kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, fabathika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ajjuban mimma qala al-habru tasdiqan li qawlihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Abdullah bin Mas'ud tertawa, Rasulullah tertawa karena heran dengan apa yang telah disampaikan oleh alim ulama Yahudi tadi dan juga membenarkan apa yang telah ia katakan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yang sedang kita bahas. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdathuhu yawmal qiyamah. Orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah SWT sebagaimana mestinya, padahal bumi pada hari kiamat berada di dalam genggaman Allah SWT. Kemudian langit-langit juga akan digulung oleh Allah SWT dengan tangan kanannya. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam hadis yang lain bagaimana dijelaskan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abdullah bin Umar, Nabi SAW juga menceritakan bagaimana dikabarkan Allah dalam ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala Nabi SAW bersabda, "Yatwillahu samawati yawmal qiyamah, tsumma ya'khudhuhunna bi yadihi al-yumna." Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menggulung langit. Ya, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menggulung langit. Allah SWT akan menggulung langit pada hari kiamat. Kemudian Allah SWT akan mengambilnya dengan tangan kanannya. Summa yakul, kemudian ia akan berfirman, Anal Malik, aku adalah raja. Aynal Jabbaru, mana orang-orang yang angkuh tatkala hidup di dunia. Aynal Mutakabbirun, mana orang-orang yang sombong. Kita telah sebutkan bahwasanya mereka di hari kiamat nanti diciptakan Allah SWT sebesar kadzab, ya, sebesar biji yang kemudian diinjak-injak oleh makhluk. Di saat itu Allah SWT mengatakan aynal jabbaru, mana orang-orang yang angkuh, mana orang-orang yang sombong. Kemudian Allah SWT akan menggulung bumi juga, ya, kemudian mengambilnya dengan tangan kirinya. Kemudian Allah SWT akan berfirman ayn anal malik, aku adalah raja, mana orang-orang yang angkuh, mana orang-orang yang sombong. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Yang pertama bahwasanya hadis ini sama bagaimana yang Allah SWT katakan dalam ayat yang mulia yang sedang kita bahas, bahwasanya kejadian ini nanti akan terjadi di hari kiamat. Bahwasanya Allah SWT akan menggenggam bumi yang kita lihat begitu luasnya dan juga akan menggulung langit yang kita lihat begitu luasnya. Kemudian Allah SWT akan mengatakan aku raja, mana orang-orang yang angkuh, mana orang-orang yang sombong. Jadi langit akan digulung oleh Allah SWT dengan tangan kanannya, sedangkan bumi akan digenggam oleh Allah SWT dengan tangan kirinya. Ini juga menunjukkan bahwa penyebab kita Allah SWT memiliki tangan kanan dan tangan kiri. Allah SWT memiliki tangan kanan dan memiliki tangan kiri. Dan ini sama sekali tidak bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda wakil kayadai yamin, kedua tangan Allah SWT itu kan kanan. Ini tidak bertentangan. Ya, dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis banyak hadis Nabi SAW mengatakan bahwasanya Allah memiliki tangan kanan dan Allah memiliki tangan kiri. Akan tetapi tidak bertentangan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kedua tangan Allah adalah kanan. Kenapa? Karena walaupun dikatakan sebagai tangan kiri, akan tetapi tidak sama dengan tangan makhluk. Yang mana kalau pada makhluk tangan kanan lebih mulia dari tangan kiri. Tangan kanan kebanyakan lebih sempurna daripada tangan kiri. Akan tetapi tangan Allah walaupun dikatakan tangan kanan dan tangan kiri, akan tetapi kesempurnaannya sama. Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksud kedua tangan Allah adalah kanan, maksudnya dalam kesempurnaannya. Sehingga tidak bertentangan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Jadi pada hari kiamat nanti Allah SWT akan menggulung langit. Hal ini juga telah difirmankan Allah SWT dalam surat Al-Anbiya surat 4. Allah SWT berfirman, "Yauma naqli sama'a qatayyis sijillil kutubi kama bada'na awwala khalqin nu'idu." Allah SWT berfirman, di hari tatkala kami akan menggulung langit sebagaimana gulungan kertas. Di hari kiamat nanti kami akan menggulung langit sebagaimana gulungan kertas, kata Allah SWT. Sebagaimana kami pada awal menciptakan, begitulah kami akan mengulang penciptaan. Demikian kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian ayat ini memberikan kepada kita dua faedah. Ayat ini memberikan kepada kita dua faedah yang harus kita perhatikan. Ya, dua permasalahan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas oleh Allah dalam ayat ini. Tatkala Allah SWT mengatakan wa ma qadarullahu haqqa qadrihi, tidaklah mereka mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal Allah adalah zat yang menggulung langit dan Allah SWT akan menggenggam bumi dan seisinya. Jadi ini menunjukkan bahwa setiap seorang muslim jika seandainya ingin agar imannya bertambah kepada Allah SWT, agar rasa takutnya bertambah kepada Allah SWT, maka ia hendaknya mempelajari akan keagungan Allah SWT. Hendaknya mempelajari. Jadi orang-orang musyrik itu tidak mengagungkan Allah SWT karena mereka tidak kenal sebetulnya Allah itu siapa. Mereka tidak kenal tentang Allah Rabbul Alamin. Makanya seorang muslim hendaknya berusaha untuk mengenal Allah. Dari mana? Di ayat di wa makhlukati, dengan tanda-tanda kebesaran Allah dan juga dengan makhluk-makhluk Allah. Karena itu banyak di dalam Al-Quran Allah ajak kita untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Al-Kauniyah, yaitu makhluk-makhluk Allah. Kulin duru mada fisamawati wal ardh. Allah SWT mengajak kita untuk melihat apa yang ada di dalam langit, ya, bagaimana langit yang diciptakan oleh Allah, kemudian apa yang ada di atas muka bumi. Allah mengajak kita untuk mentadabburi alam semesta ini, sehingga kita meyakini agar keagungan siapa? Keagungan Allah SWT. Makanya Allah SWT berfirman dalam surah Al-Imran ya, ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari la'ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan pada penciptaan bumi, kemudian terjadinya pergantian siang dan malam, di dalamnya ada tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Jadi kita dengan pergantian siang dan malam, kemudian kita lihat bagaimana Allah menciptakan langit begitu besarnya, kemudian kita lihat bagaimana Allah menciptakan bumi dan segala apa yang ada di atasnya, maka kita meyakini bahwa Rabb kita adalah Rabb yang hendaknya diagungkan. Demikian kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi kita perhatikan akan keagungan penciptaan Allah SWT terhadap alam semesta ini. Makanya sebagian ulama setelah membahas tentang masalah tauhid dari awal sampai akhir dan membahas tentang semua perkara berkaitan dengan masalah akidah, maka mereka menutup pembahasan setelah sekian panjang membahas tentang masalah akidah, ditutup dengan pembahasan akan keagungan Allah SWT. Di dalam pembahasan itu disebutkan tentang hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari hadis Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala an. Dari hadis Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala an, Nabi SAW pernah bertanya, hal tadrunakan baina sama'i wal ardh, apakah kalian tahu berapa jarak antara langit dan bumi? Maka para sahabat Rasulullah SAW berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, jarak antara bumi kalian ini dengan langit pertama sejauh perjalanan 500 tahun, kata Nabi SAW. Kemudian jarak antara satu langit dengan langit yang di atasnya, jaraknya perjalanan 500 tahun. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW bersabda bahwasanya setelah langit ketujuh, ya, antara langit ketujuh dengan arsy Allah Subhanahu wa taala, ya, antara langit ketujuh dengan arsy Allah Subhanahu wa taala, itu ada bahrun, ada laut, lautan kata Nabi SAW yang jarak antara dasar laut dengan atasnya, dengan permukaannya itu perjalanan 500 tahun. Wallahu fawqal arsh, dan Rabb kalian berada di atas arsh. La yakfa alaihi syai'un min a'malikum, tidak ada sesuatu perbuatan kalian yang tidak diketahui oleh Allah SWT. Jadi Allah berada di atas arsh dan jaraknya sangat sangat jauh. Coba antum perhatikan bahwasanya kita sekarang berada di bumi ini. Jarak kita dengan langit yang ada pas di atas kita ya, sebagai atap bumi, itu jaraknya 500 tahun. Kemudian antara langit pertama dengan langit kedua 500 tahun. Dan seterusnya antara satu langit dengan langit yang lain 500 tahun. Kemudian antara langit ketujuh dengan arus Allah Subhanahu wa taala itu ada lautan yang jarak antara dasarnya sampai permukaannya 500 tahun. Sedangkan Allah Rabbul Alamin berada di atas arus, dan tidak ada perbuatan apapun yang kalian lakukan yang tidak diketahui oleh Allah. Jadi ini kita lihat bagaimana agungnya dan bagaimana kebesaran Allah Rabbul Alamin. Makhluknya yang diciptakan begitu besarnya bagaimana dengan Allah. Coba antum bayangkan bumi yang kita lihat besar seperti ini dan langit yang kita lihat luas seperti ini, bagaimana kita lihat itu pada hari kiamat hanya berada di salah satu di antara jari Allah SWT. Ini menunjukkan bahwasanya tangan Allah adalah tangan yang sangat besar, azim, yang maha besar subhanahu wa ta'ala. Demikian kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kalau seandainya kita memahami akan pembahasan seperti ini, maka sadarlah kita bahwa kita adalah makhluk yang tidak ada kedudukannya sedikit. Antum bayangkan bahwa kita ini hanya satu titik yang kecil yang ada di alam semesta. Kita ini hanya satu titik kecil. Kalau dikatakan bahwa senyap langit itu hanya ya, berada di jari jemari Allah SWT dan bumi berada di salah satu di antara jari jemari Allah, bagaimana dengan kita? Maka dengan ini seorang muslim layaknya mengagungkan Allah. Dia adalah Rabb yang hendaknya diagungkan. Maka jika saat ini kita memahami pembahasan seperti ini, kemudian Allah mengajak kita untuk beribadah, Allah mengajak kita untuk salat, Allah mengajak kita untuk beribadah dengan perintah yang telah diperintahkan oleh Allah SWT, maka hakikatnya itu adalah kemuliaan. Hakikatnya itu adalah kemuliaan. Demikian kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang kedua, setelah kita memahami bahwasanya seorang muslim dianjurkan untuk memahami akan keagungan Allah dengan melihat akan kebesaran Allah di dalam ciptaan-ciptaannya. Maka yang kedua dari ayat ini kita bisa melihat bahwasanya Allah memiliki tangan. Allah SWT memiliki tangan. Jadi ulama Ahlussunnah wal Jamaah menerangkan bahwasanya pembahasan ini berkaitan dengan salah satu di antara akidah yaitu asma dan sifat. Jadi Allah memiliki tangan. Nabi SAW mengatakan bahwasanya Allah memiliki tangan kanan dan kiri. Dalam ayat juga dikatakan bal yadahu mabsuutatan. Dan kalau orang Yahudi mengatakan bahwasanya Allah SWT itu adalah pelit, bakhil. Allah SWT itu adalah bakhil. Ya, maka Allah SWT mengatakan bal yadahu mabsuutatan. Bahkan kedua tangan Allah terbentang luas. Kemudian dikatakan juga Allah SWT punya pendengaran, Allah SWT punya penglihatan, ya Allah SWT punya pendengaran dan Allah punya penglihatan. Ini sifat-sifat dan Allah SWT yang diterangkan dalam Al-Quran dan diterangkan di dalam hadis. Maka ulama salaf atau manhaj salaf, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, metode di dalam memahami ayat-ayat seperti ini dan hadis-hadis seperti ini yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah mengimaninya secara zahir. Jadi kalau Allah mengatakan Allah punya tangan, maka ahli sunnah mengatakan ya Allah punya tangan. Dikatakan Allah punya pendengaran, ya kita mengatakan maksudnya Allah punya pendengaran. Ya, akan tetapi min ghairi ta'til. Ya, ahli sunnah mengimaninya tanpa harus mengingkari. Min ghairi taklif, tanpa harus mempertanyakan tentang bagaimananya. Wa min ghairi tamdzir, dan tidak boleh misalkannya. Ya, wa min ghairi ta'wil, dan tanpa mentakwilkan. Ya, sebagian orang tatkala dikatakan bahwasanya Allah memiliki tangan, yang dimaksud di situ bukan tangan, akan tapi kemampuan. Ya, sebagian mengatakan bahwasanya tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia memiliki tangan, ya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan sebagaimana disebutkan dalam ayat, maka mereka mengatakan yang dimaksud bukan tangan, akan tapi kemampuan. Qudrah, kemampuan. Mereka tidak mau mengatakan Allah punya tangan. Kenapa? Karena kalau dikatakan Allah punya tangan, maka sama seperti makhluk. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya Allah punya tangan sebagai yang disumbangkan oleh Allah, cuma kita tidak boleh menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Nah, demikian kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi mazhab salaf menetapkan apa saja yang diterangkan tentang Allah yang berkaitan dengan sifatnya, maka Ahlus Sunnah menetapkannya, tapi tanpa mentakwilnya, tanpa mentakwilnya, tanpa mempertanyakan tentang bagaimananya. Sebagaimana yang dinukil dari Imam Malik rahimahullah taala. Imam Malik rahimahullah taala pada suatu hari pernah ditanya oleh salah seorang di antara orang yang hadir di majelisnya. Dia ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, tentang firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Rahman bersemayam di atas arsy. Allah bersemayam di atas arsy. Jadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan kaum muslimin adalah bahwasanya Allah itu bersemayam di atas arsy, atau Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit. Kemudian Imam Malik rahimahullah ditanya oleh orang ini, "Ya Imam, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa." Ya Imam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Dia bersemayam di atas arsy. Fa kaifa istawa? Kemudian orang ini bertanya, bagaimana bentuk bersemayamnya Allah? Bagaimana bentuk bersemayamnya Allah? Jadi Allah mengatakan Allah bersemayam di atas arsy, itu firman Allah yang kita imani. Cuman yang aku tanyakan wahai imam, bagaimana bentuk bersemayamnya Allah? Teorinya di mana Allah bersemayam? Maka Imam Malik rahimahullah taala menundukkan pandangannya ke bawah, kemudian berkeringat beliau dengan pertanyaan seperti ini, bercucuran keringat dari dahinya. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dengan mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Bersemayamnya Allah, arti bersemayam itu sudah diketahui. Arti bersemayam secara bahasa sudah diketahui. Wal kayfu majhul. Tapi tentang bagaimananya tidak kita ketahui. Kenapa? Karena tidak ada satu ayat pun yang menerangkan tentang bagaimana bersemayamnya Allah. Dalam hadis tidak ada diterangkan tentang bagaimana bersemayamnya Allah. Yang diterangkan hanya bahwasanya Allah bersemayam. Wal kayfu majhul. Wal iman bihi wajib. Mengimani bahwasanya Allah SWT bersemayam di atas arsy hukumnya wajib. Karena apa? Karena itu adalah ayat Al-Qur'an. Kalau kami kita menolaknya, berarti kita menolak salah satu di antara ayat di dalam Al-Qur'an. Kalau kita menolak salah satu di antara ayat dalam Al-Qur'an, maka hukumnya bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Itu jelas. Makanya beliau rahimahullah taala mengatakan al-imanu bihi wajib. Beriman dengannya hukumnya wajib. Kemudian wasu'alu anhu bid'ah, bertanya dalam bentuk seperti ini pertanyaannya, bagaimana bersemayamnya Allah merupakan satu perkara yang baru, satu perkara yang bid'ah yang tidak boleh ditanyakan. Kenapa? Karena para sahabat Rasulullah SAW tidak pernah bertanya. Kalau seandainya memang pertanyaan itu memang kita butuhkan secara keimanan dan agama, maka tentunya para sahabat akan mempertanyakan itu kepada Rasulullah SAW. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan bahwasanya ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban rasul adalah menyampaikan. Jadi Allah menerangkan bahwasanya ia memiliki sifat ini dan itu. Allah menerangkan kepada nabi, menyampaikan kepada nabi bahwasanya Allah memiliki tangan, Allah memiliki penglihatan, Allah Subhanahu wa taala memiliki pendengaran, Allah Subhanahu wa taala memiliki betis, sebagaimana dikatakan dalam hadis. Kemudian Rasulullah SAW kewajibannya adalah menyampaikan. Maka disampaikanlah kabar yang datang dari Allah kepada kita. Sedangkan kewajiban kita adalah mengimani. Kewajiban kita adalah mengimani. Nah, inilah mazhab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaitu keyakinan bahwasannya sifat Allah SWT harus diyakini. Siapa saja yang tidak berjalan di atas keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, maka dia keluar dari jalannya Rasulullah SAW. Maka kaum muslimin yang rahimani wa rahimakumullah jami'ah, kaidah yang agung yang telah dikatakan oleh Allah SWT dalam surah Surah ayat 10, Allah SWT berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah itu tidak sama dengan apapun. Maksudnya sifat Allah itu tidak sama dengan sifat makhluk. Dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi dua kaidah yang harus dipegang. Yang pertama, kita menafikan kesamaan Allah dengan makhluk. Jadi kita mengatakan bahwasanya Allah itu sama sekali tidak sama dengan makhluk. Yang kedua, kita menetapkan Jadi bukan karena dasar kita ingin mensucikan Allah dari penyamaan dengan makhluk, kemudian kita mengingkari sifat Allah. Ini yang banyak dipakai oleh orang-orang sesat. Seperti misalnya paham Jahmiyah, paham Mu'tazilah, ya, paham Asy'ariyah. Mereka ingin mensucikan Allah. Mereka tidak mau roh mereka itu, menurut pandangan mereka, disamakan dengan makhluk. Tapi dengan cara apa? Menafikan, menolak ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran dan menolak hadis-hadis yang ada di dalam sabda Rasulullah SAW. Ini jalan yang salah. Kita mensucikan Allah SWT, kita menafikan Allah itu sama dengan makhluk, akan tapi tanpa mengingkari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka lihat dalam ayat yang mulia ini, Allah mengatakan laisa kamitslihi syai. Allah itu tidak sama dengan sesuatu apapun. Maksudnya tidak sama dengan makhluk. Akan tapi kita mengatakan dia adalah Rabb yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Jadi kita menafikan dan menetapkan dulu. Nah, demikian kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati maqiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusifun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah atas kesyirikan yang mereka lakukan. Jadi Allah SWT dikatakan di sini maha suci dari segala aib dan Allah maha tinggi. Ya, maha tinggi dari dalam zatnya, maha tinggi dalam sifatnya, maha tinggi dalam segalanya. Maka salah satu di antara nama Allah adalah Al-Alim, zat yang maha tinggi. Maka Allah Rabbul Alamin, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah adalah zat yang maha tinggi. Allah SWT berada di atas langit, berada di atas semua makhluk. Demikian kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-68. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pembahasan tentang apa yang akan terjadi di hari kiamat. Jadi salah satu di antara gambaran terjadi di hari kiamat bahwa langit akan digulung oleh Allah, bumi akan digenggam oleh Allah Rabbul Alamin. Ya. Kemudian salah satu apa yang akan terjadi di hari kiamat adalah wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Summa nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 68. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-68 melanjutkan tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi di hari kiamat. Yang disebutkan Allah pada ayat yang ke-68 ini wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kemudian Allah SWT mengatakan sangkakala pun ditiup. Ya, sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil. Sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil. Sebagian ulama berbeda pendapat tentang berapa jumlah tiupan akan ditiup oleh malaikat Israfil. Ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali. Yang mengatakan 2 kali tiupan yang pertama adalah tiupan faza, ya, tiupan yang mengejutkan. Kemudian tiupan kedua adalah tiupan penghancuran. Yang ketiga adalah tiupan pembangkitan. Sebagian mengatakan bahwa tiupan itu hanya 2 kali. Kemudian Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar ini 2 kali. Ya, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa fil ardi. Di dalam ayat yang mulia ini Allah SWT katakan bahwa tiupan itu 2 kali. Ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil dengan perintah dari Allah SWT, fasa'iqa man fis samawati wa fil ardi illa man syaa Allah. Maka akan binasa, akan matilah semua apa yang ada di atas langit dan semua apa yang ada di atas muka bumi kecuali makhluk-makhluk yang digandaki oleh Allah Rabbul Alamin. Kemudian nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kemudian sangkakala itu ditiup untuk kedua kalinya. Ya. Ini menunjukkan bahwa tiupan itu hanya 2 kali. Yang mana pada tiupan kedua ini apa faedahnya, gunanya adalah fa idza hum qiyamun yanzurun. Maka kau lihat mereka yaitu manusia bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah SWT. Jadi dalam ayat yang mulia ini Allah SWT mengatakan bahwa tiupan itu hanya 2 kali. Tiupan yang pertama adalah tiupan dibinasakannya semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini kecuali yang dikehendaki oleh Allah. InsyaAllah pada kesempatan yang akan datang kita akan sebutkan siapa mereka yang dikehendaki oleh Allah yang tidak dijasa dengan tiupan sangkakala tersebut. Kemudian tiupan yang kedua adalah dibangkitkan manusia dari kuburan. Semua mereka bangkit dari kuburannya. Semua kita bangkit dari kuburan kita setelah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sekian waktu yang tidak diketahui kecuali Allah. Oleh Allah Subhanahu wa taala kita bangkit menanti keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perbedaan antara ulama, ada yang mengatakan dua kali, ada yang mengatakan tiga kali. Akan tapi Allah taala alam, dari zahir ayat yang kita lihat di sini tiupan itu hanya dua kali. Ya, tiupan itu hanya dua kali karena Allah menyebutkan tiupan pertama pembinasaan makhluk, kemudian tiupan kedua dibangkitkannya semua makhluk. Kemudian aksur, sangkakala yang diinginkan oleh Allah SWT ini, bagaimana kata Rasulullah SAW, dia itu kata Rasulullah SAW bagikan tanduk yang dipegang oleh siapa? Yang dipegang oleh malaikat Israfil. Ya, seperti tanduk. Tiupan itu, tiupan sangkakala tersebut kata Nabi SAW, sama seperti tanduk yang dipegang oleh malaikat Israfil, yang mana Nabi SAW katakan bahwa malaikat Israfil hampir-hampir saja meniup sangkakala tadi. Bahkan ia sudah membungkukkan punggungnya. Ini dilihat oleh Nabi SAW dalam malam Isra dan Mi'raj. Jadi Israfil, malaikat yang diciptakan oleh Allah SWT untuk meniup sangkakala, sudah membungkukkan punggungnya. Ya, sudah membungkukkan punggungnya kata Nabi SAW, dan siap untuk melaksanakan perintah Allah. Siap melaksanakan perintah Allah. Makanya hari kiamat itu dengan diutusnya Nabi SAW itu sangat sangat dekat. Bahkan Nabi SAW misalkan diutusnya beliau dengan dua jari ini jaraknya. Dengan dua jari ini kata Nabi SAW. Aku dengan hari kiamat jaraknya seperti dua jari ini kata Nabi SAW. Maka Nabi SAW adalah Nabi akhir zaman. Makanya seorang muslim hendaknya mempersiapkan diri. Ya, kita tidak tahu kapan hari kiamat itu akan dibangkitkan oleh Allah SWT. Kita tidak tahu kapan akan terjadi. Akan tapi Nabi SAW mengatakan bahwa saya itu sangat sangat besar. Dan kalau saat ini kita melihat tanda-tanda hari kiamat, maka kita lihat tanda-tanda itu makin banyak kita lihat di kalangan masyarakat kita. Ya, makin banyak di kalangan masyarakat kita. Tanda-tanda hari kiamat. Akan tapi yang saya maksudkan dengan tanda-tanda di sini adalah tanda-tanda kecil. Sedangkan tanda-tanda besar yang dikatakan oleh Nabi SAW 10 tanda besar itu memang tidak ada satu pun yang kita lihat di zaman kita. Akan tapi semakin hari kita lihat tanda-tanda kecil terus bermunculan. Ya, tanda-tanda kecil terus bermunculan. Salah satu di antaranya adalah berbangga-bangganya manusia dengan masjid. La taquma sa'ah hatta yatabaa'an nasu bil masajid. Tidak akan datang hari kiamat sampai apabila manusia berbangga-bangga dengan masjid. Maksudnya berbangga-bangga bukan dengan memakmurkannya, akan tapi berbangga-bangga dengan kemegahan masjidnya. Berbangga-bangga dengan kemegahan masjidnya. Maka lihat manusia di zaman kita sekarang berlomba-lomba untuk memakmurkan masjid dari satu sisi, akan tapi tidak dari sisi yang lain. Karena memakmurkan masjid itu dilakukan dengan dua hal. Pertama dengan membangunnya. Kemudian yang kedua dengan mengisinya, memakmurkannya dengan membuat kajian di dalamnya, dengan membaca Quran di dalamnya, dengan melaksanakan salat lima waktu di dalamnya, dengan berzikir di dalamnya. Ini memakmurkan masjid yang paling utama, yang itu dilupakan oleh masyarakat kita. Benarlah apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwasanya tidak akan terjadi hari kiamat kecuali apabila manusia berbangga-bangga dengan masjid. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam hadis maksud secara hukum, demi Allah kalian akan menghiasi masjid-masjid kalian sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Jadi insya Allah pada kesempatan akan datang kita akan lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan tiupan sangkakala yang dikabarkan oleh Allah SWT dalam ayat ini. Semoga ada faedahnya yang akan kita sampaikan. Kita akhiri subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.